mana bila ku tatap indah matanya. Jujur saja ku tak mampu untuk mengungkapkan isi hatiku. Ingin ku bertanya padamu. Good.